Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-48 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan safar dan miqat Jeddah. Yang pertama, hendaklah seorang yang melakukan ibadah haji memperhatikan adab-adab safar dan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan safar, seperti doa yang dibaca ketika akan safar, naik kendaraan, memasuki daerah baru, dan beberapa hukum yang berkaitan dengan jamak qasar dan lain-lain. Yang kedua, pendapat mayoritas ulama bahwa musafir yang singgah di sebuah tempat lebih dari 4 hari atau lebih dari 20 kali waktu sholat fardu dan mengetahui jadwal meninggalkan daerah tersebut, maka dia mengambil hukum orang yang mukim. Dia tetap menyempurnakan sholatnya dan tidak mengqasar, melakukan puasa Ramadan, mengerjakan sholat pada waktunya, dan tidak menjamak kecuali ada keperluan, melaksanakan sholat rawatib, dan lain-lain. Seperti orang yang singgah di Mekah dan Madinah selama lebih dari 4 hari, dan dia mengetahui kapan meninggalkan kota Mekah dan Madinah. Yang ketiga, pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat yang ada, apabila seseorang musafir sholat Jumat, maka tidak boleh menjamaknya dengan sholat asar, karena terdapat perbedaan yang banyak antara sholat duhur dengan sholat Jumat, seperti sholat duhur sirriyah, bacaan dilirihkan, dan sholat Jumat dijaharkan. Sholat duhur 4 rakaat, sedangkan sholat Jumat 2 rakaat. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah, sedangkan sholat duhur tidak ada khutbahnya. Yang keempat, tentang miqat Jeddah. Apakah Jeddah adalah miqat bagi orang yang melakukan ihram umrah maupun haji? Kita katakan kota Mekah dikelilingi oleh miqat-miqat. Tidak ada orang yang ke Mekah kecuali akan melewati miqat-miqat tersebut atau tempat yang sejajar dengan miqat-miqat tersebut. Dan Jeddah posisinya di bawah miqat. Maksudnya antara kota Mekah dan miqat atau yang sejajar dengannya. Sehingga orang yang turun di Jeddah berarti dia pasti melewati miqat atau yang sejajar dengannya. Mungkin dia melewati Yalamlam, miqat penduduk Yaman atau yang sejajar dengannya, atau dia melewati Al-Juhfah, miqat penduduk Syam atau yang sejajar dengannya sebelum dia turun ke Jeddah. Sehingga orang yang demikian harus berihram atau niat dari miqat tersebut dan dia di atas pesawat. Bila tidak, maka dia telah melewati miqat tanpa ihram, dan orang yang melewati miqat tanpa ihram berarti dia meninggalkan kewajiban dan diharuskan membayar dam. Menyembelih seekor kambing di tanah haram kota Mekah, dibagikan dagingnya untuk fakir miskin di kota Mekah, dan tidak boleh sedikit pun dia mengambil dari dagingnya. Yang kelima, Jeddah adalah miqat bagi penduduknya, dan orang yang mampir ke Jeddah kemudian baru timbul niat haji dan umrahnya di Jeddah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.